بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semuanya dalam satu majlis ilmu yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan banyak kebaikan dari majlis ilmu insyaallah ta'ala. Demikian juga di kesempatan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam satu majlis fikih atau pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu pada kita semuanya, terlebih terkait dengan fikih. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum, kitab yang kita bahas adalah Manzumah al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, Manzumah al-qawaid al-fiqhiyah yang disyarah secara ringkas oleh beliau sendiri, Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Dan di catatannya, catatan kakinya, itu ada catatan dari Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Demikian juga Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kitab yang kita pelajari tentunya kitab yang sangat ya berkualitas, sebagaimana kita tahu dari beliau Syekh Sa'di. Terjemah dari Syekh Sa'di antum bisa baca sendiri ya, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Di mana banyak ya karya beliau, di antara karya yang besar dalam tafsir adalah Taisir Karim Rahman. Tafsir yang tentunya sangat dianjurkan pada para penuntut ilmu, terlebih para pemula penuntut ilmu, di mana dalam tafsir tersebut Syekh Sa'di menjelaskan dengan begitu gamblangnya. Dan salah satu karya beliau adalah kitab yang sedang kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini, yaitu Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah. Sebelum kita memasuki pada pembahasan kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab ini atau manzumah yang ada di dalam kitab ini, kita baca mukaddimah. Ya, semua ikhwan dan akhwat membawa, memegang kitab ya, ada semuanya. Yang fotokopian juga lengkap atau mandumahnya saja? Ya, mandumah saja. Oh ya, kecuali yang pegang kitab kali ya, mungkin lengkap ya. Taib, tidak mengapa. Kita bahas pertama di halaman 21. Untuk kitab kita ikhwan, halaman 21, tentang mukaddimah fi al-qawa'id al-fiqhiyah li Syekh Abdullah Al-Bassam rahimallahu ta'ala. Ta'rif wa tarikh, ya, pengertian atau definisi dan juga tarikh, sejarah dari adanya al-qawa'id al-fiqhiyah. Al-qa'idah lughatan asasu al-bina' wa nahwihi. Yang dimaksud dengan kaidah dalam bahasa Arab artinya adalah asasu al-bina, yaitu pondasi sebuah bangunan. Dan semisalnya, itu makna secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yang disebut dengan kaidah adalah hukmun aglabiyun yang tabiku ala mu'zami juz'iyatihi, yaitu hukum yang mencakup kebanyakan, yang diterapkan pada kebanyakan cabang-cabangnya. Ya, tentunya ikhwan dan akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, ketika kita membahas masalah ya usul fikih, kemudian apalagi qawaid fikih, ya banyak istilah-istilah yang kita harus pahami, dan semakin kita banyak mempelajari semakin faham dengan istilah-istilah tersebut. Jadi yang disebut dengan kaidah adalah hukum yang mencakup kebanyakan, ya aglabi. Aglab artinya adalah kebanyakan dari permasalahan, artinya tidak menyeluruh pada semua permasalahan, yang itu bisa diterapkan pada kebanyakan juga, mu'zam, kebanyakan daripada cabang-cabangnya. Fahiya usulun fikhiyatun kulliyatun fi nususin mujazatin tatadhammanu ahkaman tasri'iyah ammah. Yaitu usul fikhiyah, ya usul fikih yang kulliyah, yang menyeluruh dalam membahas nas-nas yang ringkas, mujazah, yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum syariat secara umum. Wa tamtazu fi siyaghatiha ala umumiha bil ijaz, dan memiliki kelebihan pada bentuknya, yaitu al-ijaz ala umumiha, pada keumumannya itu memiliki sifat ijaz, yaitu ringkas. Jadi kaidah memiliki sifat ringkas, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Wahiya ahkamun aglabiyatun ghairu muttaridah, yaitu hukum-hukum yang ya mencakup kebanyakan dari permasalahan, akan tetapi ghair muttaridah, atau sifatnya adalah ghairu muttaridah, yaitu tidak dipakai dalam seluruh keadaan. Artinya ada beberapa pengecualian, ya tidak semua masuk ke dalam kaidah-kaidah tersebut. Pasti dalam kaidah tersebut ada pengecualian. Li'annaha tusawwiru al-fiqrah al-fiqhiyah al-mabda'iyah, karena menggambarkan ya tentang gambaran fikih secara mabda, secara dasar atau permulaan. Allati tu'abbiru 'anil minhaj al-qiyasi al-'am, yang mengungkapkan tentang manhaj kias secara umum. Wal kiasu katsiran ma yankharimu fi ba'dil masaili ila hululin istihsaniyah. Dan yang namanya kias, ya, kebanyakan masuk ke dalam perkara-perkara atau masalah-masalah, yaitu istihsania, sesuatu yang dianggap baik. Walidha fa innaha la takhlu min istisna'at fi furu'il ahkam at-tatbiqiyah. Oleh karenanya bahwa kaidah-kaidah tersebut tidak lepas dari pengecualian di dalam cabang-cabang hukum ketika sudah dipraktekkan. Idyar al-fuqaha anna tilkal furu'a al-mustathnata min al-qa'idati hiya al-yak bitakhrij ala qa'idatin ukhra. Karena para fuqaha, mereka melihat bahwa cabang-cabang yang dikecualikan tersebut, ya, yang dikecualikan dari kaidah yang disebutkan itu lebih tepat untuk dimasukkan ke dalam kaidah yang lain. Walakin kaunu al-qawaid aglabiyah la yunkisu min qimatihal ilmiyah. Dengan catatan ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, bahwa kaidah-kaidah tersebut ya mencakup aglabiyah, ya hukum-hukum secara umum, dan ini tidak mengurangi dari kualitas ilmiah daripada kaidah-kaidah tersebut. Fa inna fiha taswiran bari'an lil muqarrarat al fikhiyah al ammah, karena kaidah-kaidah tersebut memberikan gambaran secara luas terhadap materi-materi yang ada di dalam fikih secara umum. Wa dhabtan li furu'il ahkamil ilmiyah, dan juga untuk memastikan ya cabang-cabang hukum ilmiah tersebut. Tubayyinu fi kulli zumratin min hadhihi al-furu' wahdatal manat wa wujhata al-irtibat. Di mana akan menjelaskan dari ya kaidah-kaidah tersebut pada cabang-cabang dari pembahasan fikih tersebut, yaitu kumpulan ya wahdah, itu kumpulan daripada al-manat atau al-illah, sebab-sebab ya, dan juga sisi keterkaitan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Ya, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya ketika kita jelaskan seperti ini tentunya masih ya gambarannya masih ngerambiang sekali ya. Tapi ketika kita sudah masuk dalam kaidah, insyaallah kita ya akan memahami maksud daripada mukaddimah di sini. Qala al-Qarafi wa qawaidul fiqhi 'azimatun naf'i wa biqadri al-ihatati biha ya'zumu qadrul faqih wa tattadhihu lahu manahiju al-fatwa. وَمَنْ أَخَذَ الْفُرُوعَ الْجُزْئِيَّةَ دُونَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ تَنَاقَصَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرُوعُ وَاضْطَرَبَتْ وَقَدْ تَتَعَارَضُ ظَوَاهِرُهَا. Al-Qarafi mengatakan, dan kaidah-kaidah fikih itu agung manfaatnya, besar sekali manfaatnya. Maka kadar penguasaan seseorang terhadap kaidah-kaidah fikih tersebut, maka akan ketahuan juga ya besarnya kadar seorang faqih. Ya, seorang faqih tergantung daripada kedalaman beliau di dalam memahami kaidah-kaidah fikih tersebut. Semakin dalam, ya semakin kuat, maka semakin kuat pula fikih yang ada pada seorang faqih tersebut. Wa tattadhihu lahu manahiju al-fatwa. Demikian juga manhaj, ya metode-metode di dalam berfatwa akan menjadi jelas ketika seorang faqih ya mendalami qawaid fikhiyah. Wa man akhadha al-furu' al-juz'iyyah duna al-qawa'id al-kulliyah tanaqasat 'alayhi tilka al-furu'. Maka barang siapa yang mengambil cabang-cabang ya dalam pembahasan fikih namun tidak memahami kaidah-kaidah yang menyeluruh, ya kaidah-kaidah yang lebih besar, lebih umum, maka tanaqadat, yaitu saling bertentangan antara satu cabang dengan cabang yang lain. Wattarabat, ya, dan guncang, saling bertabrakan. Waqad tata'aradu dhawahiru, bahkan zahirnya pun bisa jadi saling bertentangan. Wa amma man dhabata al-fiqha biqawa'idihi fa innahu yastaghni an dhabti aktharil juz'iyyat. Sedangkan orang yang bisa menguasai fikih dengan kaedah-kaedahnya, maka orang tersebut merasa cukup, artinya bisa mencukupkan diri, ya, di dalam menguasai kebanyakan dari perkara-perkara yang cabang tersebut, karena perkara cabang tersebut lindiro jiha fil kulliyat, ya, masuk ke dalam pembahasan perkara-perkara yang lebih umum. wa tanasaba indahuma tadharaba inda ghairihi, sehingga perkara-perkara atau cabang-cabang yang dianggap itu bertentangan, bertabrakan, maka bagi si faqih tersebut adalah perkara yang bisa di yang bisa disatukan. Wal qawaidul fiqhiyatu lam tudha' kulluha jumlatan wahidah. Kaidah-kaidah fikih yang kita pelajari ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, tidaklah diletakkan, ya, disebutkan kaidahnya jumlatan wahidah secara sekali peletakan begitu, tetapi itu berproses, ya, dari sedikit kemudian ditambah lagi oleh ulama yang lain, kaidah-kaidah yang lain ditambah lagi, ya, seterusnya sehingga menjadi jumlah yang banyak. Bal takawwanat nususuha bitadarruj, ya, dan itu kaidah-kaidah tersebut tersusun, diambil dari nas-nas yang ada itu dengan tadarruj, dengan sedikit demi sedikit. Fi usuri izdiharil fikhi, di masa di mana fikih itu sedang berkembang. Tentunya di para a'imah, a'imatu al-madhahib, ya, ketika fikih itu berkembang. Wa nahdhatuhu ala aidi kibari fuqaha'il madhahib, ya, kebangkitan daripada kawaid fikihiyah tersebut itu tumbuh di berkembang atas usaha para kibar fuqaha'il madhahib, ya, para pembesar di kalangan ahli fikih setiap madhab yang ada. Istinbatan min dalalatin nusus asyariyah al-ammah wa ilal ahkam, yaitu diambil dari istinbat. Istinbat itu mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada, ya, dan juga dari ilalul ahkam, dari sebab-sebab kenapa hukum ini dikatakan demikian, ini demikian, maka kemudian terkumpullah menjadi kaedah-kaedah. Wala yu'rafu likulli qa'idatin sani'un mu'ayyan minal fuqaha, ya. Pada setiap kaidah tidak diketahui siapa yang meletakkan, ya, siapa yang menemukan kaidah tersebut. Illa makana minha nasu hadithin nabawiyin mislu qa'idati la dharara wala dhirar, kecuali pada kaidah yang itu diambil dari nas hadis langsung, ya, seperti kaidah la dharara wala dhirar, karena lafaz hadisnya pun demikian, la dharara wala dhirar. Maka kaidah ini jelas diambil dari mana? Diambil dari hadis Nabi. Famu'dhamu tilkal qawa'idi qad iktasabat siyaghatuha an tariq at-tadawul wa tahrir ala aidil fuqaha fi majal at-ta'lil wal istidlal. Kebanyakan dari kaidah-kaidah tersebut diambil, ya, dengan jalan at-tadawul wa tahrir, dengan jalan, ya, terbentuknya kaidah tersebut dengan at-tadawul, yaitu perpindahan dari satu faqih kepada faqih yang lain, ya, diambilnya satu ilmu, ya, oleh seorang faqih yang lainnya sehingga kemudian berputar di antara mereka sehingga kemudian terbentuklah satu kaidah. Wa tahrir, ya, dan juga setelah dibahas secara mendalam, ya, kemudian muncullah kaidah-kaidah tersebut. Fa at-ta'lilil ahkam a'dhamu masdarin li taq'idi hadhil qawaid. Dan illah, ya, pengambilan illah dari hukum-hukum yang ada, illah itu sebab, ikhwan. Ya, illah itu sebab. Illah-illah tersebut yang diambil dari hukum-hukum yang ada itu sumber yang paling besar dari pembentukan kaidah-kaidah fikih tersebut. Ya, kalau ditanya dari mana kaidah-kaidah fikih tersebut, ya, setelah mengambil illah, setelah mengambil sebab dari sebuah hukum. Ya, kenapa ini halal, kenapa ini haram, kenapa ini harus begini, kenapa harus begini? Ya, ada sebabnya. Maka sebab tadi kemudian dikumpulkan dan kemudian itulah dibentuk menjadi kaidah-kaidah dalam fikih. Wala'alla aqdam man jama'a ahammal qawa'idi huwal 'allamatu Abu Thahir Ad-Dabbas Al-Hanafi. Faqad jama'a 17 qa'idatan. Yang terkenal bahwa orang yang paling pertama kali Yang menemukan kaidah-kaidah tersebut atau menulis kaidah-kaidah tersebut adalah Al-Allamah Abu Thahir Ad-Dabasi Al-Hanafi. Ya, beliau mengumpulkan 17 kaidah. Ya, ini yang diketahui ya dari sejarah qawaid fikhiyah. Pertama kali yang tertulis itu ya ada 17 kaidah. Thumma sannafa al-Qurhi fiha risalatan khassatan ja'at bi 37 qa'idatan. Selanjutnya Al-Qurhi beliau menulis satu risalah dalam qawaid fikhiyah, beliau mencantumkan ada 37 kaidah. Wa hakadha ila an ja'a Ibnu Nujaim bi kitabihi Al-Asbah wa An-Nadha'ir fa basata al-qawla fiha wa farra'ahu. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Nujaim dalam kitabnya Al-Asbah wa An-Nadha'ir, di mana beliau menjelaskan ya tentang kaidah-kaidah tersebut, dan beliau ya menambah lagi dengan cabang-cabang yang ada. Thumma ja'a al-Jarkasi fa sannafa fiha kitaban samahu al-Manthur fi tartibil qawa'id al-fiqhiyah. Selanjutnya adalah Az-Jarkasi, beliau mengarang kitab Al-Manthur. Thumma taba'ahu al-Khadimi bi majmu' jam'in jama'a fihi ta'ifatan kabiratan min tilkal qawa'id. Selanjutnya adalah Al-Khadimi yang beliau menulis kaidah-kaidah yang begitu banyak ya, yang begitu besar terkait dengan kaidah-kaidah fikih ini, ikhwani. Waqad alafa fi hadhihi al-qawa'idi 'adadun kabirun min fuqaha'il madzahib min amsali As-Subki fi kitabihi Al-Asbah wa An-Nadha'ir wal-Qarafi al-Maliki fi kitabihi Al-Furuq wa Ibn Rajab al-Hanbali fi kitabihi Al-Qawa'id al-Fiqhiyah. Selanjutnya diteruskan oleh para ulama ya, para fuqaha, di antaranya adalah As-Subki dalam Asbah An-Nadha'ir, Al-Qarafi dalam Al-Furuq, kemudian Ibn Rajab dalam Qawaid Al-Fiqhiyah. Qala Syekh Mustafa Az-Zarqa, amma qawaidu al-majallati fakulluha qawaid kulliyah dhatu siyaghatin fanniyatin ghaira anna fiha syai'an minat taraduf awit tadakhul ma'a ghairihi. Syekh Mustafa Az-Zarqa mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih tersebut ya adalah kaidah-kaidah yang kulliyah, yang mencakup pembahasan umum ya, atau mencakup secara umum. Tentunya dibentuk ya siyaghatuha dhatu siyaghatin faniyatin, memiliki satu bentuk yang khusus, yang seni ya. Artinya memiliki seni yang tinggi dalam pembentukan kaidah-kaidah tersebut. Ghair anna fiha syai'an mutaraduf wa tadakhul, walaupun antara satu kaidah dengan kaidah yang lain itu terkadang ada kesamaan dan terkadang satu dengan yang lainnya itu saling masuk satu dengan yang lainnya. Artinya ada kesamaan ya, ada sedikit hal yang sebagiannya sama sebagian tidak dan seterusnya. Itu dalam kaidah-kaidah tersebut. Thumma inna Syekh Ahmad Az-Zarqa والد الشيخ مصطفى الزرقاء درس تلك القواعد وعانى بها عناية تامة وطال البحث والتفتيش فيها فألف فيها كتابه القيم شرح قواعد الفقهية الذي هذب فيه تلك القواعد المئة ثم شرحها فيه شرحا جامعا وافيا يغني كل باحث فيها عما سواه في هذا الباب الله الموفق. Kemudian Syekh Ahmad Az-Zarqa ya, ayah dari Syekh Mustafa Az-Zarqa, mengajarkan kaidah-kaidah ini dan berikan perhatian yang besar ya. Dan beliau banyak bahas ya, banyak meneliti tentang kaidah-kaidah tersebut, sehingga kemudian beliau mengarang satu kitab yang sangat bagus, yaitu Syarh Qawaid Al-Fiqhiyah, di mana beliau memilah dan memilih ya dari 100 kaidah yang ada, dan kemudian beliau syarah dengan syarah yang wafi ya, syarah yang sangat sempurna ya, penjelasan yang sangat bagus dalam setiap pembahasan, sehingga thalibul ilmi bisa merujuk kepada kitab tersebut. Wallahu al-muwafiq. Taib ikhwani wa akhwati fillah azani Allahu ayyakum, ini sekilas tentang kaidah-kaidah fikih. Mukaddimah yang kedua tentang makna al-qawa'id al-fiqhiyah. makna al-qawaid al-fiqhiyah sebelum kita masuk kepada manzuma al-qawaid al-fiqhiyah karya As-Sa'di rahimallahu taala. Al-qawaid jam'u qa'idatin wa hiya lughatan asasul bina. Ya, bahwa qawaid itu jamak dari qa'idah, secara bahasa adalah asasu al-bina sebagaimana tadi disebutkan. Wastilahan hukmun aglabi yantabiku ala mu'dhami juz'iyatihi litu'rafa ahkamuhu minhu. Secara istilah, ya, makna lain daripada kaidah adalah hukum aglabi, hukum yang mencakup kebanyakan dari permasalahan. Yantabik ala mu'dhami juz'iyatihi, yang bisa diterapkan pada kebanyakan cabang-cabang yang ada, sehingga diketahui hukum-hukumnya. Litu'rafa ahkamuha minhu. Ya, sehingga akan diketahui hukum-hukum yang ada di dalamnya. Fa'ahkamuha laisat kulliyatan bal hiya aghlabiyah. Ya, hukum-hukum yang ada bukanlah hukum-hukum yang mencakup secara keseluruhan. Akan tapi itu, ya, mencakup kebanyakan. Aghlabiyah, mencakup kebanyakan. Dzalika anna ba'dha furu'i tilkal qawa'idi yu'ariduha atharun aw daruratun aw qaidun aw 'illatun mu'assiratun fatukhrijuha 'anil ittirad fa hukima 'alayha bil aghlabiyyah la bil ittirad. Yang demikian karena cabang-cabang dari kaidah-kaidah tersebut terkadang bertabrakan dengan, ya, asar, bertabrakan dengan satu riwayat, ya, bertabrakan dengan satu perkara yang daruroh, perkara yang darurat, atau qaid, ya, terkadang bertabrakan dengan satu kaidah yang lain, ya, aw illah mu'assirah, atau kadang, ya, bertentangan dengan sebab yang berpengaruh di dalam pembahasan tersebut. Fatukharijuha 'anil ittirad, sehingga kemudian mengeluarkan dari makna ittirad, ya, yaitu makna yang mencakup makna keseluruhan. Fahukima 'alaiha bil aghlabiyyah, sehingga dihukumi, ya, dengan hukum aghlab, hukum kebanyakan, bukan ittirad, bukan, ya, hukum yang itu mencakup hampir semuanya. Mizatuha, kelebihan daripada kaidah fikhiyah. Mizah, kelebihan, ya, dari al-qawaid al-fikhiyah. Tamtazu al-qawaid al-fikhiyatu bimazidin minal ijaz fi siyaghatiha ala umumi ma'naha. Apa kelebihan kaidah fikih, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah? Ya, kelebihannya adalah al-ijaz fi siyaghatiha, yaitu ungkapannya yang ringkas, yang pendek, yang sangat simpel. Ala umumi ma'naha, namun maknanya umum, maknanya memiliki cakupan yang luas. Fatu'tabaru min jawami'il kalim, maka itu masuk ke dalam jawami'al kalim, dan ini salah satu sifat, ya, hadis Nabi adalah jawami'ul kalim, sedikit ucapannya, sedikit kata-katanya, namun memiliki makna yang sangat luas. Demikian juga kaidah fikhiyah, ya, memiliki sifat jawami'ul kalim. Kaqaulihim al-umuru bimaqasidiha awil masyaqqatu tajlibu taysir. Contohnya, ya, untuk membuktikan bahwa kaidah fikih itu memiliki, ya, ungkapan yang sangat ringkas namun maknanya luas, ini contoh kaidahnya. Al-umur bimaqasidiha, bahwa seluruh perkara itu hukumnya sesuai dengan tujuannya. Hukumnya sesuai dengan tujuannya, dengan maksudnya, artinya dengan tujuannya. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya, contoh yang lain, kaidah yang lain adalah al-masyaqqah tajlibu at-taisir, bahwa sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Ya, sesuatu yang memberatkan, al-masyaqqah, itu akan mendatangkan at-taisir, yaitu kemudahan. Fakulun min hatainil jumlatain qa'idatun kulliyatun kubra. Ya, dua kaidah tersebut adalah kaidah yang kuliah, kaidah yang umum. Kubra, kaidah yang besar. Yang dari jutah taha ma la yuhsa minal masailil fiqhiyah al-mukhtalifah. Sehingga masuk ke dalam kaidah ini masalah-masalah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ya, masalah-masalah fikih yang bermacam-macam yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah kaidah-kaidah yang umum, ya, kaidah-kaidah yang umum dan mencakup pembahasan yang secara luas. Wa fi hadhihi al-qawa'id al-kulliyyah al-fiqhiyyah dhabtun li furu'il ahkamil 'amaliyah. Maka dengan kaidah-kaidah yang ya kuliah, kaidah-kaidah yang pembahasannya luas demikian, maka akan memudahkan di dalam membahas furu'ul ahkam al-amaliyah pada cabang-cabang hukum secara praktek. Qala al-Qarafi al-qawa'idul kulliyah al-fiqhiyah jalilatul qadri mustamilatun ala asrari syar'i wa hikamihi. Al-Qarafi mengatakan bahwa kaidah-kaidah yang kuliah, kaidah-kaidah yang luas, ya, itu jalilatul qadri, ya, sangat mulia kedudukannya, sangat tinggi, ya, kedudukannya, mustamilah ala asrari syar'i wa hikamihi, di mana kaidah-kaidah yang kuliah tersebut itu mencakup rahasia-rahasia syariat dan juga hikmah-hikmah dari syariat. Fahiya muhimmatun fil fiqhi 'azimatun naf'i wa biqadri al-ihatati biha ya'dhumu qadru al-faqih wa tattadhihu lahu manahijul fatwa. Maka dengan kaidah-kaidah tersebut, ya, di mana kaidah-kaidah tersebut adalah sangat penting untuk, ya, pembahasan fikih, manfaatnya besar, dan juga kadar penguasaan seorang faqih terhadap kaidah-kaidah tersebut, ya, itu juga sedalam ilmu faqih tersebut, ya, sesuai dengan penguasaan dari kaidah-kaidah fikih tersebut. Dan demikian juga manhaj di dalam berfatwa, ya, itu pun tergantung dari kedalaman seseorang di dalam mempelajari qawaid fikhiyah. Faman dhabata al-fiqha biqawa'idihi istaghna an hifdhi aktharil juz'iyat. Maka barang siapa yang bisa menguasai fikih dengan kaidah-kaidah yang ada, maka seorang bisa mencukupkan diri dari menghafal kebanyakan perkara-perkara cabang. Ya, artinya kalau perkara pokok sudah bisa dipegang, maka seorang tinggal mempraktekkan dari perkara pokok tadi, ya, cabang-cabang di bawahnya semua bisa dikuasai. Ya. Sehingga tidak perlu lagi untuk menghafal, ya, setiap dari cabang dihafalkan, cabang lagi dihafalkan lagi, cabang lagi dihafalkan lagi, tidak demikian. Tetapi kita, ya, memulai dari usul, ya, dari perkara yang sangat pokok. Ketika itu sudah difahami dengan baik, maka cabangnya pun akan bisa difahami dengan baik. Lindirajiha fi silki al-kulliyat, karena cabang-cabang tersebut, ya, masuk ke dalam pembahasan kaidah-kaidah yang kuliah tadi, kaidah-kaidah yang besar, yang umum tadi. Anwa'ul qawa'id al-fiqhiyah wa maratibuha, macam-macam kaidah-kaidah fikih dan, ya, tingkatan-tingkatan yang ada. Al-qawa'idul fiqhiyah laysat ala darajatin wahidah minal umum wasyumul. Ya, kaidah-kaidah fikih yang ada itu tidak berada dalam satu tingkatan yang sama dari sisi keumuman dan kesempurnaan. Fahunakal qawa'id al-kubra, ya, di sana ada kaidah-kaidah yang besar. Wahiya qawa'idu khamsun yang dari jutahta kulli wahidatin minha adadun minal qawa'idul fiqhiyah. Di mana kaidah-kaidah kubra tersebut itu ada lima, ya, qawaidu khamsun, ada lima yang masuk ke dalam kaidah tersebut atau setiap dari kaidah tersebut ada dun minal qawaidil fikhiyah, jumlah yang besar dari kaidah-kaidah fikih yang lainnya. Fahiya asmal wa aam mimma siwaha bikathrah. sehingga kaidah-kaidah kubro tersebut lebih sempurna dan lebih umum dibandingkan dengan kaidah-kaidah yang lainnya. Ma yandari jutah taha min al furu' wal masail al fikhiyah min mukhtalafi abwabil fikhi. Ya, dari semua cabang-cabang dan juga masalah-masalah fikih yang ada di dalamnya, dari berbagai bab-bab dalam pembahasan fikih itu semuanya masuk ke dalam qawaid al kubro, kaidah-kaidah yang besar tersebut. Apa itu al qawaid al khams, ikhwanana? Wahadihil qawaidu al khamsu hiya. Awalan al-umur bimakasidiha. Lima kaidah yang besar tersebut, yang pertama adalah al-umur bimakasidiha, bahwa semua perkara itu tergantung daripada tujuannya. Tergantung daripada tujuannya. Yang kedua, tsani al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah yang kedua, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak akan hilang dengan datangnya sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang sudah yakin tidak akan bisa digeser dengan sesuatu yang meragukan. Tsalitsah ad-dararu yuzal. Kaidah yang ketiga, bahwa mudharat itu dihilangkan. Ya, kaidah ketiga, mudharat dihilangkan. Rabi'an, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kaidah kubra yang kelima, yang keempat adalah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Ya, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya, sesuatu yang berat maka itu mendatangkan kemudahan. Kaidah yang terakhir, yang kelima, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, al-'adatu muhakkama. Bahwa kebiasaan itu dijalankan, ya, kebiasaan itu dijalankan. Tentunya penjelasan dari masing-masing kaidah tersebut, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa yakum, insyaallah kita bahas dalam rincian dari pembahasan kaidah-kaidah fikih yang akan kita bahas bersama insyaallah taala. Wa hunaka qawaidu ukhar aqallu shumulan lil furu' min hadhihi al qawaid wa tusamma qawaidun juz'iyyah wa sata'ti insyaallah taala. Di luar dari lima kaidah yang besar ini, ya, ada kaidah-kaidah yang lain yang tentunya tidak sempurna daripada lima kaidah yang disebutkan di sini. Dan di luar dari lima kaidah tersebut disebut dengan qawaid juz'iyah, kaidah-kaidah cabang. Disebut dengan kaidah-kaidah cabang. Dan penjelasannya akan disebutkan pada materi insyaallah. Baik. Selanjutnya adalah al-farqu baina al-qa'idah wadh-dhabit. Yaitu perbedaan antara qa'idah dan dhabit. Ya, antara kaidah dan dhabit. Al-qa'idah qad tusta'malu bima'na al-dhabit wa dhabitu qad yusta'malu bima'na al-qa'idah. Illa anna bainahuma farqain. Kaidah itu terkadang dipakai dengan makna dhabit, demikian juga dhabit terkadang diartikan sebagai kaidah, artinya satu dengan yang lainnya secara umum sama. Apa itu kaidah, apa itu dhabit, secara umum sama, namun dibedakan dalam dua perbedaan. Yang pertama, annal qa'idata tajma'u furu'an min abwabin syatta. Bahwa kaidah itu mengumpulkan cabang-cabang dari bab-bab yang berbeda-beda. Wa amma dhabitu fala yajma'u illa furu'an min babin wahidin. Sedangkan dhabit itu tidak mengumpulkan kecuali cabang-cabang dalam satu bab. Ya, sehingga di sini kita bisa pahami bahwa kaidah itu maknanya lebih luas, cakupannya lebih luas, karena cabang-cabang yang tercakup di dalam pembahasan tersebut itu bisa diterapkan dalam berbagai macam bab-bab yang ada. Sedangkan dhabit itu hanya membahas cabang-cabang yang ada dalam satu bab. Perbedaan yang kedua, annal qa'idata muttafaqun 'alaiha bainal madzahibi au aktsariha. Bahwa kaidah itu disepakati di antara semua mazhab atau kebanyakan dari mazhab yang ada sepakat dengan apa yang namanya kaidah. Wa amma dhabitu fa yahtassu bi madhhabin muayyanin. Sedangkan dhabit, ya, itu khusus pada madhab tertentu. Disebut dengan dhabit apabila pembahasan tersebut atau kaidah tersebut itu hanya khusus pada madhab tertentu. Ya, cakupannya yang sempit, yaitu pada madhab tertentu. Maka disebut dengan dhabit. Waqad ajmalnaha kullaha bismil qawa'idi. Baik itu kaidah maupun dhabit, ya, itu semuanya dimasukkan ke dalam penamaan yang sama, yaitu dengan nama al-qawa'id. Ya, sehingga al-qawa'id al-fiqhiyah dalam bahasan kita di sini, ikhwani wa akhwati fillah, ya, itu tercakup di dalamnya kaidah dan juga dhabit. Ya, tercakup dalam qawaid al-fiqhiyah itu pembahasan keduanya. Min babi tasmiyati al-ba'di bismil kul, ya, yaitu penamaan sebagian dari atau dengan nama semuanya. Ya, penamaan sebagian dimasukkan ke dalam penamaan yang menyeluruh. Wa huwa sa'iq, dan ini diperbolehkan baik secara lughatan wa syar'an wa 'urfan, baik secara bahasa, secara syara' maupun secara 'urf, ya, kebiasaan. Terakhir, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, pada mukaddimah ini yang terakhir adalah pembahasan al-farqu baina usulil fiqhi wa bainal qawa'id al-fiqhiyah. Perbedaan antara usul fikih dan qawa'id fiqhiyah. Ilmu usulil fiqhi majmu'atun min al-qawa'idi allati tubayyinu lil faqih turuqa istikhrajil ahkam min al-adillati syar'iyyah. Bahwa ilmu usul fikih itu dikumpulkan dari kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada seorang faqih tentang metode-metode dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada atau dalil-dalil syar'i yang ada. Fahuwa yubayyinu asla syari'ati fit takalifil amaliyah wa yarsumu almanahija lil mustahidi liyasira fi sabilin qawimin ila istinbatil ahkamil far'iyyah wa ya'simuhu minal khata'i fil istinbat. Sehingga usul fikih itu akan menjelaskan asla asyari'ah, perkara yang pokok dalam syari'ah terkait dengan at-takalif al-amaliyah, terkait dengan, ya, kewajiban-kewajiban mengamalkan. Wa yarsum al-manahija lil mustahid, demikian juga usul fikih akan memberikan gambaran, ya, manhaj bagi seorang mustahid liyasira fi sabilin qawim ila istinbatil ahkam, ya, untuk kemudian menggunakan usul fikih tersebut pada satu jalan yang lurus di dalam mengambil hukum-hukum cabang. Wa ya'simuhu minal khata' fil istinbat, sehingga kemudian menyelamatkan seorang faqih dari kesalahan di dalam mengambil hukum. Ya, menyelamatkan seorang faqih dari kesalahan di dalam mengambil hukum atau istinbat. Fa maudhu' ilmi usulil fiqhi al-adillatul ijmaliyah wal ahkam al-kulliyah وكيفية استنباط الحكم من الدليل الإجمالي. Sehingga موضوع daripada ilmu usul fikih adalah, ya, di mana pembahasan ilmu usul fikih, pembahasannya adalah dalil-dalil yang mujmal, dalil-dalil yang umum, dan juga hukum-hukum yang kuliah, hukum-hukum yang umum cakupannya, dan juga bagaimana mengambil satu hukum dari dalil yang mujmal tersebut. Ini pembahasannya usul fikih. Taib, yang kedua yaitu qawaid al-fikhiyah. Ya, setelah dijelaskan tentang usul fikih itu seperti itu, kemudian bagaimana bedanya dengan qawaid fikhiyah. Adapun kaidah-kaidah fikih atau qawaid fikhiyah, fahiya majmu'atun minal ahkamil mutasyabihati allati tarji'u ila qiyasin wahidin yajma'uha aw ila dhabitin fikhiyyin yarbutuha. Sedangkan kaidah-kaidah fikih, maka dia diambil dari hukum-hukum yang, ya, mirip, yang mutasyabihah, dari berbagai hukum-hukum yang memiliki kesamaan. Allati tarji'u ila qiyasin wahid yajma'uha, yang mana hukum-hukum tersebut semuanya kembali kepada satu qiyas, kembali kepada satu qiyas yang sama. Au ila dhabitin fikhiyyin yarbutuha, atau kepada satu dhabit fikih yang mengikat dari berbagai macam pembahasan tersebut. Fahiya aslun lil ahkamil fikhiyyah al juz'iyyah al mutafarriqah ya'madu ilaiha al faqihu fayajma'u syatataha wa yarbutu baina juz'iyatiha bi ribatin wathiqin huwa al qa'idah al fikhiyyah. Oleh karenanya, kaidah-kaidah fikih adalah aslun lil ahkamil fikhiyah al juz'iyah, adalah perkara yang pokok ketika berbicara tentang hukum-hukum fikih cabang. Al mutafarriqah, yang mana hukum-hukum tersebut, ya, terpisah-pisah. Ya'madu ilaiha al faqih, seorang faqih, ya, bersandar kepada kaidah-kaidah tersebut, sehingga kemudian dengan kaidah-kaidah tersebut mampu mengumpulkan syatataha, ya, segala permasalahan yang terpisah-pisah. Wa yarbutu baina juz'iyatiha, kemudian mengikat, ya, yarbut mengikat atau mengaitkan antara cabang-cabang yang ada, bi ribatin wathiq, dengan satu ikatan yang sangat kuat yang disebut dengan qa'idah fikhiyah. Allati tahkumuha fahiya mabniyatun 'alal jam'i bainal masailil mutasyabihati minal ahkamil fikhiyati. Oleh karenanya kaidah-kaidah fikih itu dibangun di atas al-jam', yaitu mengumpulkan bainal masaili al-mutasyabihati, di antara masalah-masalah yang memiliki kesamaan, ya, yang bermiripan dari hukum-hukum fikih yang ada. Kesimpulannya, maudhu' ilmi hadhil qawaid, ya, pembahasan daripada ilmu al-qawaid al-fikhiyah adalah ma tashabaha minal masaili wal ahkamil fikhiyati, yaitu kesamaan dan keserupaan di dalam masalah-masalah dan juga hukum-hukum fikih yang ada. Wa ma yarbutu kullu majmu'atin mutasyabihatin minha min qiyasin aw dhabitin fikhiyyin huwal qa'idah. Sehingga kemudian dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada tadi, yang memiliki kemiripan tadi, ya, baik itu kemiripan dalam masalah qiyas, dalam masalah dhabit, maka itu semua dikumpulkan dalam bentuk yang namanya kaidah, ya, yang namanya kaidah. Amma usulul fiqh fa yanbani alaihi istinbatu al-furu'ul fiqhiyah min adillatiha. Sedangkan dari usul fikih apa yang bisa didapatkan, ya, yaitu istinbat al-furu', yaitu mengambil hukum dari cabang-cabang fikih yang ada dari dalil-dalilnya. Jadi kaidah fikih itu membahas pada mengumpulkan dari berbagai macam cabang-cabang yang ada ke dalam satu dhabit, ya, ke dalam satu ikatan. Maka ikatan itu disebut dengan kaidah fikhiyah. Ya, sedangkan usul fikih lebih fokus kepada bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, mengambil hukum dari dalil-dalilnya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, itu ya terkait dengan mukaddimah pembahasan kita al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, kita masuki pada pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah. Mandhumah yang ada di dalam kitab kita ini ada 49 mandhumah, ya. Ada 49 mandhumah. Lebih bagus lagi ikhwani wa akhwati fillah untuk bisa menghafalkannya, ya, sehingga kita fahami dan kemudian kita hafalkan ketika berhadapan dengan satu hukum, ya, maka kita bisa mengingat kaidah-kaidah yang sudah kita hafalkan. Dan demikian para ulama mengajarkan para thulabul ilm untuk ta'sil. Ya, bagaimana ta'sil? Diambil dari kata asal, yaitu pokok. Ya, manhaj ta'sil dalam thulabul ilm adalah mempelajari perkara yang paling pokok dalam setiap pembahasan ilmu. Ya, di mana kita membahas dari perkara yang paling dasar. Kalau kita berbicara tentang fikih, ya, yang paling dasarnya adalah qawaid fikhiyah. Kita, ya, pembahasan dalam usulul fiqh itu semua adalah pembahasan yang dasar. Ketika itu ada apalagi mandhumah, ya, nudhum yang ada mudah kita hafalkan dengan jumlah yang tidak banyak, dan itu mencakup semua pembahasan, ya, fikih atau pembahasan ilmu tersebut, tentunya itu akan, ya, tumbuh dengan kuat. Berbeda tentunya dengan, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu, ya, langsung masuk pada pembahasan-pembahasan, ya, langsung masuk pada materi-materi, tidak dimulai dari perkara yang paling dasar, maka sungguh, ya, tidak akan bisa menguasai dengan menyeluruh, ya. Akan tapi ini sebagai pondasi, ya, ta'sil itu istilahnya pondasi di mana antum semuanya mempelajari ilmu dari dasarnya, dari dasar, dibangun dasar yang sangat kuat, kemudian dibangun lagi bangunan di atasnya, ya, dibangun lagi bangunan di atasnya, dan terus demikian sehingga menjadi satu bangunan yang sangat kokoh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, kita masuk pada pembahasan kitab. Yang pertama, muqaddimatu al-musannif di halaman 35. Muqaddimah al-musannif. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين. Syekh Sa'di rahimallahu taala beliau mengatakan, sesungguhnya aku meletakkan untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku mandhumah, ya, yang mustamilah ala ummahati qawaididdin, yang mencakup pembahasan ummahat, itu perkara-perkara pokok dalam kaidah-kaidah agama. Wahiya wa in kanat qalilata al-alfaz fahiya kathirata al-ma'ani. Kaidah-kaidah tersebut walaupun lafadznya itu pendek, lafadznya sedikit, namun maknanya kathirah, ya, maknanya sangat banyak. Liman ta'ammalaha, bagi orang yang memperhatikan terhadap kaidah-kaidah tersebut. Walakinnaha tahtaju ila ta'liq, akan tetapi kaidah-kaidah tersebut membutuhkan ta'liq, ya, membutuhkan penjelasan, yuwaddihuha, sehingga bisa menjelaskan maksud daripada kaidah-kaidah tersebut. Wa yakshifu ma'aniyaha wa amthilataha, sehingga bisa membuka, menyingkap makna-makna yang ada di dalamnya dan juga contoh-contoh sebagai penjelasan dari kaidah-kaidah tersebut. Tunabbihu al-fatin ala ma wara'a dzalika, sehingga kaidah-kaidah tersebut juga akan mengingatkan, al-fatin itu az-zaki, orang-orang yang ya pandai, dibalik daripada kaidah-kaidah tersebut. Fa wadhtu 'alaiha hadha syarha al-latif taysiran li fahmiha, maka aku letakkan, ya aku tulis penjelasan yang ringkas ini, penjelasan yang lembut ini atau penjelasan yang ringkas ini untuk mempermudah pemahaman terhadap kaidah-kaidah tersebut. Wa sallallahu yanfa'a bihi wadhi'ahu wa qari'ahu wa yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim innahu raufur rahim. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada penulisnya dan juga pembacanya dan menjadikannya sebagai satu amalan yang ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha penyayang. Baik, kita masuk pada pembahasan yang atau kaidah yang pertama, ikhwani wa akhwati fillah, anzanillahu wa iyyakum. Syarhun atau syarhu muqaddimati al-manzumah, penjelasan dari muqaddimah al-manzumah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Segala puji bagi Allah yang Maha tinggi, yang Maha lembut, yang mengumpulkan perkara-perkara dan juga memisahkan perkara-perkara. Baik, beliau menjelaskan, jadi yang di atas garis merah itu penjelasan dari Syekh Sa'di. Ya, di atas garis merah. Ini kalau di kitab asli ya, kalau kopian tetap hitam ya. Ya. Yang di atas garis merah itu syarah yang beliau sifati tadi, syarhun latif, ya, penjelasan yang lembut, yang ringkas tadi dari kaidah yang ada itu masih penjelasan dari Syekh Sa'di. Sedangkan yang di bawahnya itu ya kebanyakan di sini Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan juga sebagian dari Syekh Al-Bassam. Ammal hamdu fa huwa sana'u 'ala Allah bi sifati kamalihi. Adapun alhamdu, pujian itu adalah as-sana' 'ala Allah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bi sifati kamalihi, dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa subughi ni'amihi, dan juga limpahan nikmat-nikmat Allah. Wa sa'ati judihi, dan juga luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa badi'i hikmatihi, dan agungnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ta'ala kamilul asma' was sifat wal af'al, laisa fi asma'ihi ismun madmumun. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang sempurna. Tidak ada di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama yang tercela. Bal kulluha asma'un husna, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Wala fi sifatihi sifatun naqsin wa aibin, tidak ada di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, dari semua sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalamnya sifat yang kurang dan sifat yang tercela. Bal hiya sifatun kamilatun min jami'il wujuh, akan tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala ya adalah sifat yang sempurna dari semua sisi yang ada. wa huwa ta'ala jamilul af'al. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya maha indah perbuatannya. Li'anna af'alahu da'iratun bainal 'adli wal ihsan. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala berputar antara keadilan dan juga perbuatan baik. Al-ihsan yaitu kebaikan. Wa huwa mahmudun 'ala hada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji atas semua kebaikan tersebut. Wa 'ala hada atammu hamdin wa akmalihi. Atammu hamdin wa akmaluhu. Oleh karenanya dengan semua kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berhak untuk mendapatkan pujian ya secara sempurna. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam ta'liq Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau sedikit memberikan faedah kepada kita. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala fi syarhi manzumati usulil fiqhi wa qawa'idihi, alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi. Di sini beliau membedakan antara alhamdu dan as-sana. Beliau membedakan antara alhamdu dan as-sana. Dua-duanya sama-sama memuji ya, kalau dalam terjemahan kita. Jadi bahasa kita susah untuk mengungkapkan ya persis apa yang terkandung dalam bahasa Arab ya, dalam sempurnanya bahasa Arab. Ya, alhamdu juga pujian, as-sana juga pujian, tetapi dalam bahasa Arab maknanya ternyata berbeda. Apa yang dibedakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan alhamdu wasful mahmudi, yaitu mensifati kemuliaan. Mensifati kemuliaan bil kamal, dengan kesempurnaan. Ya, mensifati sesuatu yang terpuji dengan kesempurnaan. Ma'al mahabbati wa ta'zim, dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada zat yang dipuji tersebut. Itu masuk ke dalam alhamdu. Ya, mensifati sesuatu yang terpuji dengan kesempurnaan, dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itulah alhamdu, makna alhamdu. Fa in kurrira alwasfu bil kamal, kalau sifat kesempurnaan tersebut diulang-ulang penyebutannya, summiya sana, maka itu disebut dengan sana. Ya, disebut dengan as-sana. Ya, jadi dibedakan ya. Tapi yang demikian beliau sebutkan dalilnya ketika beliau membedakan antara alhamdu dengan as-sana tadi. As-sana itu ya pensifatan satu kesempurnaan yang itu diulang-ulang penyebutannya, itu sana. Dalilnya adalah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, fa idza qala alhamdulillah, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamadani 'abdi, fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi. Akhrajahu Muslim. Dalil beliau yang membedakan antara alhamdu dengan as-sana'u adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah ta'ala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, aku bagi salat antara aku dengan hambaku, separuh-separuh, nisfain, setengah-setengah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang baca surat Al-Fatihah sampai pada bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kemudian Allah menjawab ucapan tersebut, bacaan tersebut dengan mengatakan qala Allahu ta'ala hamadani 'abdi. Allah mengatakan telah memuji hambaku, telah memujiku hambaku dengan lafaz hamd. Ya. Taib yang kedua, fa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hamba tersebut mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan qala Allahu asna 'alayya 'abdi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hambaku telah memujiku dengan sana, ya, dengan pujian yang diulang-ulang. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini sedikit ya tambahan dari beliau terkait dengan makna alhamdu, bahwa alhamdu dan asana memiliki perbedaan, bahwa alhamdu itu memiliki pujian seseorang terhadap sesuatu yang terpuji dengan kesempurnaannya dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan, sedangkan asana adalah pengulangan dari kesempurnaan tersebut yang disebutkan secara berulang-ulang. Kemudian lafaz jalalah, ya, lafzu al-jalalah yaitu Allah. Huwa al-ma'luh al-ma'bud, yaitu zat yang dijadikan sebagai ilah, al-ma'bud yang diibadai, alladhi yastahiqu an yu'laha wa yu'bada, di mana zat tersebut yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah dan diibadai, bijami anwa'il ibadah, dengan seluruh bentuk-bentuk ibadah, wala yusyraku bihi syai'un likamali hamdihi, dan tidak disekutukan, ya, tidak disekutukan dengan siapapun, dengan sedikit pun, karena kesempurnaan pujian yang dimiliki oleh zat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya al-Ali, ya, al-Ali, alhamdulillah, al-Ali, al-Arfaq, al-Ali alladhi lahu al-uluw tamul mutlaq min jami'il wujuh, yaitu yang memiliki sifat ulu, sifat tinggi, at-tam, yang sempurna, al-mutlaq, secara mutlak, min jami'il wujud, dari semua sisi yang ada. Uluwul zat wa uluwul al-qadri wa uluwul qahri. Sifat tinggi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tingginya qadr, ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tingginya al-qahr, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat al-Ali, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dalam segala sisi yang ada. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan dalam ta'liqnya, al-Ali huwal 'ali bi dzatihi fawqa kulli syai', al-'ali bi sifatihi kamalan fala yalhaquhu aibun wala naqsun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dengan zat-Nya di atas semua makhluk-Nya. Di atas semua makhluk-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala al-'ali bi sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dengan semua sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Maka tidak ada aib dan juga nakes pada sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada aib, ya, cacat dan juga kurang pada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-'ali fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi di atas semua makhluk-Nya, dan tidak ada yang menyelimuti, ya, melingkupi sedikit pun di antara makhluk-makhluk-Nya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal 'ali bi dzatihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dengan zat dan sifat-Nya. Wa 'uluwuhu min sifatihi adz-dzatiyah. Dan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari sifat-sifat zat-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati la yanfaqu 'anha, yang tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu mustawin 'ala 'arsyihi kama yaliku bi jalalihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah menjelaskan antara sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, ya, tidak berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan arsy-Nya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berada di atas kursinya, tidak berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan terhadap kursinya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak membutuhkan seluruh makhluk-Nya. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini bahwa dua sifat tersebut tidak bertentangan. Ya, tentunya yalik bijalalillahi taala wa 'azamatihi. Ya, sesuai dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhalika la yunafi ma'iyyatahu. Ya, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala pun tidak bertentangan dengan ma'iyyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-Nya. Li'annahu ta'ala, karena sifat Allah Subhanahu wa taala adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa ya dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun. Ya, apapun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Fa huwa wahdahu al-'ali dzul 'uluwil mutlaq wa huwa al-irtifa' fawqa kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang memiliki sifat tinggi, memiliki sifat tinggi yang mutlak, dan ketinggian tersebut adalah ketinggian di atas semua makhluk-Nya yang ada. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ululloh inda ahli sunnati wal jamaati yang qasim ila qismain. Tingginya Allah Subhanahu wa taala ya pada akidah ahli sunnah wal jamaah itu terbagi menjadi dua, yaitu uluwu dzat, dan yang kedua adalah uluwu as-sifah. Tingginya Allah Subhanahu wa taala artinya tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Annahu subhanahu nafsahu fawqa kulli syai', bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas segala sesuatu. Wa qadalla dzalika al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-'aql wal-fitrah. Ya, ini semua tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba-Nya, tidak membutuhkan makhluk-Nya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' salaf, secara akal, secara fitrah semuanya ya menguatkan perkara tersebut. Yang kedua adalah uluwu as-sifah, tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah zat dan juga sifat. Zat-Nya sempurna dan juga sifat-Nya sempurna. Terkadang makhluk yang memiliki ya kelebihan dalam zat-Nya namun sifat-Nya tidak baik. Terkadang memiliki sifat yang baik tetapi ternyata fisiknya tidak baik. Itu makhluk. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam segalanya, baik zat maupun yang kedua uluwu as-sifah, tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala. Annahu kamilu as-sifati min kulli wajhin la yusawihi ahadun fi dzalika. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna sifat-Nya dalam semua sisi. La yusamihi ahadun fi dzalika, tidak ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun. Wa hadha muttafaqun alaihi baina firqil ummah. Akidah ini disepakati oleh semua firqah-firqah yang ada di dalam umat ini. Wa in ikhtalafu fi tafsiril kamal, walaupun berbeda di dalam menafsirkan kesempurnaan. Ya, di antara firqah-firqah tersebut ketika sudah masuk dalam pembahasan rinci maka terkadang terjadi perbedaan, namun secara keseluruhan bahwa makna daripada tingginya Allah Subhanahu wa taala yaitu tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala itu disepakati oleh semua firqah yang ada di dalam Islam. Taib ikhwani fillah wa azanillahu wa iyakum, kita istirahat dulu ya, insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.